Bisik nurani semakin pasti, cinta suci akan terpatri. Sejak kini dan hari nanti, di sisimu aku berdiri. Bersama kita bercanda, berdua kita bermesra. Bersama kita bercanda, berdua kita bermesra. Dekatkanlah keningmu sayang, cium kasih untukmu. Bersama